Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah manhaj salaf dalam tarbiyah dan dalam islah, dalam perbaikan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita semua. Ahibati fillah, kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 dari kitab ini tadi sudah disebut oleh akhuna al-muqaddim. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya adalah annahum la yu'aridunan nususa bi'uqulihim wala bi'ahwa'ihim wala bi'adhwakihim wala biqawli rijalin mithlihim. Mereka ahlu sunnah tidak menentang nas-nas Al-Quran dan hadis, nas-nas Al-Quran dan sunnah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka, dan dengan ucapan orang-orang yang semisal dengan mereka, siapapun orangnya. Ini adalah kaidah dan sekaligus merupakan manhaj dari manhaj ahli sunnati wal jamaah, merupakan manhaj dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak menentang nas Al-Quran dan tidak menentang nas hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan akal, yang dengan akal mereka yang pendek, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan, dengan perkataan siapapun manusia, dari manusia. Ini Kalau kita ingin betul-betul menjadi ahlu sunnati wal jamaah, maka hendaknya perhatikan kaidah ini. Jangan mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah kalau tidak mengikuti kaidah ini. Penulis menurunkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari kaidah ini yang pertama adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Falidzalika fad'u, oleh karena itu maka berdakwalah, serulah manusia kepada agama Allah. Wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah, tetaplah engkau sebagaimana diperintah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari semua kitab. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam agar terus berdakwah dan istiqamah, dan melarang mengikuti hawa nafsu manusia. Tetapi Allah memerintahkan Nabi yang mulia agar memegang wahyu. Dan ini perintah juga kepada umatnya. Kemudian dalil berikutnya surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضُلَالًا مُبِينًا. Yang artinya, tidak layak bagi mukmin, seorang laki-laki yang beriman, juga seorang wanita yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan, memutuskan sebuah perkara, akan ada pilihan lain bagi mereka dari perkara mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Berikutnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله برفرمان فلا وربك, dan demi Rabbmu, لا يؤمنون, mereka tidak dikatakan beriman, حتى يحكموك فيما شجر بينهم, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus. Fima syajara bainahum, dari apa yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak mereka jumpai dalam diri mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka betul-betul menerima dengan tunduk. Ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keimanan dari orang-orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu, ketika kita berselisih dengan saudara kita tentang sebuah permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kembali ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selamat dari ancaman ayat yang mulia ini. Nah, ketika seseorang tidak kembali kepada apa yang Allah firmankan, yakni berupa perintah agar menjadikan Nabi SAW pemutus dari apa yang diperselisihkan, maka dia terancam dengan ayat yang mulia ini. Dinafikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fala wa rabbik," demi Rabbmu, "la yu'minun," tidak dianggap mereka itu beriman, sehingga menjadikan engkau wahai Muhammad pemutus, hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditolak, maka disangsikan keimanannya. Kalau ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak diterima, ditolak dengan akal, ditolak dengan hawa nafsu atau dengan perasaan atau dengan perkataan manusia, apakah pemimpinnya atau syekhnya atau ketuanya, siapapun manusia, walaupun dianggap kedudukannya tinggi, kemudian dipertentangkan dengan sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, maka disangsikan keimanannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun," demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman. Kita tidak akan dikatakan beriman sampai menjadikan hadis Nabi SAW sebagai sumber rujukan kita yang kita agungkan. Apa yang Rasul SAW sabdakan, terima tanpa ada rasa sempit dalam dada kita. Dan sebaik-baik kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya surat An-Nisa ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Berbaju seperti baju orang muslim, tapi dalam hatinya ada kekafiran. Salat bersama kaum muslimin, bahkan puasa bersama kaum muslimin, haji bersama kaum muslimin, tapi kufur hatinya. Ya, ini munafik. Bagaimana sifat orang munafik? Kita lihat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 61. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, ayo kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah ya dan kepada Rasul. Allah berfirman, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kau lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dari engkau. Betul-betul menghalangi manusia dari engkau supaya orang-orang itu tidak bisa mengambil hadis tidak mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang munafikin. Ya. Sifat orang munafikin ini menjauhkan manusia dari nas-nas Al-Qur'an dan wahyu dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan dengan akal mereka, dijauhkan dengan yakni hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka, atau dengan dibenturkan dengan perkataan manusia. Nah, ini kaidah atau dalil-dalil ini merupakan dasar dari kaidah yang kita bahas, bahwa ahlu sunnah itu mereka tidak menentang nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan, ya, juga dengan qaul, yakni pendapat manusia. Kemudian penulis menurunkan dalil dari sunnah Nabi yang mulia, atau dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzi'u al-ilma ba'da an a'taakumuhu intiza'an, walakin yantazi'uhu minhum aqabd al-ulama'i bi'ilmihim, fayabqa unasun juhalun yustaftawna fayuftuna bira'yihim fayadilluna fayudilluna wa yadillun. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wal lafzu lil-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian, akan tetapi Allah mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga manusia-manusia yang bodoh sepeninggal ulama mereka hidup. Kemudian mereka yustaftawna, mereka dimintai fatwa. Lihat, mereka dimintai fatwa. Yang ada orang-orang bodoh, bukan ulama. Mereka dimintai fatwa, fayuftuna bira'yihim. Maka mereka apa? Mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Fayudillun, maka mereka sesat. Wayadillun, maka mereka menyesatkan dan mereka tersesat. Ketika tidak ada ulama, maka musibah yang terjadi, subhanallah. Ya. Oleh karena itu, saya wasiatkan dan saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kembalilah ke ulama. Ya. Apalagi kalau kita merasa kita ini orang yang tidak punya ilmu, jahil. Allah perintahkan untuk kita kembali ke ulama dan bertanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Apalagi kalau menyangkut masalah-masalah yang sangat besar. Ya. Dan ulama bukan hanya sekedar ulama. Ulama itu juga kita harus tahu ada tabaqatnya. Ada tabaqatnya dan hadza ma'ruf. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada ulama kibar, ada ulama yang di bawah itu. Ketika masalah-masalah yang besar, kita kembali kepada ulama kibar dan cukup dengan fatwa mereka. Para pemirsa TV Roja atau Roja TV dan para pendengar di Radio Roja yang Allah muliakan, perlu kita sadari juga bahwa kebodohan sumber malapetaka, ya, sumber bencana, kebodohan sumber bencana. Dan saya pernah menulis juga tentang bahayanya pandangan awam, ya, bahayanya pandangan awam. Orang awam, kata Ibn al-Jawzi, al-alim inda al-awam man su'id al-mimbar. Orang awam itu orang alim menurut kaum awam itu orang yang naik di mimbar, itu orang alim. Orang awam enggak bisa membedakan mana ulama yang asli, mana yang palsu. Mana mas asli, mana mas buatan, yakni mas palsu. Ya. Mana yang hanya pintar ngomong tanpa ilmu dengan retorika yang bagus, ya. Yang penting manusia bisa ketawa, bisa nyengir. Dan mana ulama yang sesungguhnya? Orang awam dari dulu sampai sekarang tidak bisa membedakan. Ya, lihat di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan bagaimana ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada manusia, orang yang alim ditunjukkannya salah tunjuk kepada rahib. Rahib bukan orang alim. Ya, kemudian dia bertanya apakah ada taubat dari dosanya, kata si rahib itu tidak ada taubat. Lihat, karena fatwa yang salah ini bisa membahayakan. Akhirnya ditebas sama orang tersebut. Dari sini kata ulama menunjukkan bahwa fatwa itu kalau salah bisa berbahaya, bisa menghilangkan nyawa, ya, dan bisa menjadi bumerang sendiri, ya. Bisa menjadi bumerang sendiri. Juga bisa menjadi musibah bagi yang lain. Oleh karena itu, yang berhak berfatwa, ulama kibar. Kita kembali ke kaidah kita. Wa an aliyin mawkufan. Dari Ali radhiyallahu an. Hadisnya mawkuf. Ali pernah berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'laa." Kalau seandainya agama Islam itu dibangun dengan ra'yu, ya, niscaya bawah dari sepatu khuf lebih pantas, lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Subhanallah. Perkataan yang besar sekali maknanya. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tunduk kepada wahyu, ya, kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan ra'yu enggak bisa diterima, ya. Karena yang bergesekan langsung dengan tanah adalah bawah dari sepatu yang menginjak sesuatu ketika berjalan, yang bawahnya bukan atasnya. Oleh karena itu Ali berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama itu dibangun dengan ra'yu, yakni dengan pendapat, dengan akal, ya. Niscaya yang bawah dari sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada yang atasnya, ya. Tapi agama bukan dengan ra'yu. Agama bukan dengan akal. Agama bukan dengan perasaan. Dan agama bukan dengan dasar perkataan fulan wala allan yang tidak jelas cuntrungannya. Tetapi agama didasari dengan wahyu, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian dalil berikutnya dari Sahihain dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, iktatalat imra'atani min Hudzail, faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin, faqatalatha wa ma fi batniha, fakhtasamu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurrah abdun aw walidah, wa qada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha, wa warathaha waladaha wa man ma'ahum. Faqala hamal ibn an-nabighah al-hudhali, ya Rasulullah, kayfa aghramu man la shariba wala akal wala nataqa wala istahal, famithlu dhalika yutal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadha min ikhwanil kuhan, innama hadha min ikhwani al-kuhan. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa ada dua wanita yang berkelahi, ya, berantem. Dua wanita yang berkelahi dari Hudzail, dari kabilah Hudzail. Salah satu dari keduanya melempar yang lainnya dengan hajar, dengan batu. Ini berantem, kemudian salah satunya melempar dengan batu. Ya. Faqatalatha wa ma fi batniha. Dia membunuhnya dan membunuh janinnya juga yang ada di dalam perutnya. Si perut wanita tadi, kan? Perut wanita tadi hamil, ya. Hamil dan tentunya ibunya meninggal, anaknya pun meninggal yang ada dalam perutnya. Disebabkan karena dilempar batu oleh wanita tersebut. Ya. Kemudian fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berseteru, ya, perkaranya dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat ini tebusan, ya, diyat harta yang diserahkan untuk membayar tebusan, ya. Diyat dari janinnya itu ghurrah, artinya seorang budak laki-laki atau wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan diyat untuk wanita yang meninggal tadi, ya, itu kepada keluarga wanita yang membunuhnya itu. Dan Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwa warisannya diwariskan kepada anaknya dan yang bersamanya. Kemudian ketika selesai diputuskan dengan putusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, ya, ada seorang sahabat bernama Hamal ibn an-Nabighah al-Hudzali, ya, dia berkata, wahai Rasulullah, kaifa aghramu man la shariba wala akal wala nataq wala istahal famithlu dhalika yutal. Ya Rasulullah, bagaimana saya menebus, yakni menjamin orang yang belum minum, yakni bayi yang belum minum, janin yang belum bisa minum, belum bisa makan, ya, juga belum bisa bicara, walastahal yakni yang belum lahir. Ya, kalau lahir kan bayi itu biasanya nangis keras suaranya, itu namanya istihlal yakni. Famithlu dhalika yutal. فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ. Yang demikian, wahai Rasul, yutal. Yutal ini artinya yuhdar wa yulgha wa la yudman. Yang seperti demikian itu tidak dijamin, tidak ada jaminannya. Ya. Nah, Rasulullah SAW berkata, innama hadza min ikhwanil kuhan. Nah, orang ini saudaranya para dukun. Ya, karena dia bersajak. Ngomongnya bersajak. Kaifa aghramu man la syariba wala akal wala nataqa wala istahal fa mithlu dhalika yutal. El semua di belakangnya, lam semua. Ya. Nah, biasanya dukun-dukun itu berjampe-jampe dengan demikian, ya. Ngomongnya juga dengan demikian. Oleh karena itu, ini mirip dukun. Ya. Artinya tidak boleh kita membantah apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran yang bagus hadirin para pemirsa dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan. Penulis menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang beliau nukil dari As-Su'aikul Mursalah, ya. المعارضون للوحي بآرائهم خمس طوائف. Ini perlu kita perhatikan, ya. Baik-baik. Ini pelajaran yang luar biasa, ya. Pelajaran manhaj. Ya, pelajaran termasuk bagian daripada akidah dan manhaj ini. Jangan dengarkan perkataan orang yang enggak berilmu yang berkata bahwa sekarang ini bukan zamannya lagi manhaj-manhajan. Ini perkataan sejahil-jahilnya perkataan. Ya. Kalau bukan zamannya manhaj, bagaimana? Ya. Manhaj itu sampai mati kita bawa. Sekarang ini kita bersatu. Enggak ada manhaj-manhajan. Kaif hadza? Perkataan batil sebatil-batilnya. Ya. Mau bersatu sama Syiah, sama Khawarij, Takfiriyun. Yang penting bersatu. La yumkin. Tidaklah keluar perkataan ini kecuali dari min jahil. Sejahil-jahilnya enggak ngerti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tayib, kita lihat perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, والمعارضون للوحي بآرائهم خمس طوائف. Orang-orang yang menentang wahyu dengan ra'yu mereka itu ada lima kelompok. Ini kata Ibnu Qayyim. Kita camkan dan perhatikan lima kelompok, ya, yang menyimpang, ya, ada semua di zaman sekarang. Kita lihat. Yang pertama, طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم نقل. Ini kelompok pertama nih. Kelompok pertama adalah kelompok yang menentang wahyu. Ini yang pertama nih. Kelompok pertama, kelompok yang menentang wahyu dengan akal-akal mereka. Ya, mereka mendahulukan akal dari wahyu. Jadi akal dulu, kemudian wahyu di belakangnya. Na'udzubillah. Mereka berkata kepada orang-orang yang memegang wahyu Al-Quran dan Sunnah, mereka bilang, lanal aql walakum an-nakl. Ah, kami punya akal, kamu punya nakal. Gitu. Ya. Na'udzubillah. Wala sesat hadha. Ini tentunya menyimpang. Ya. Akal nih yang ciptakan siapa akal? Allah. Ya, dan terbatas akal ini. Terbatas. Terbatas, sangat terbatas. Akalnya siapa? Wahyu di atas segalanya. Ya, wahyu di atas segalanya. Akal enggak bisa menentang wahyu. Ya. Dan enggak bisa akal ini, ya, didahulukan di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Berarti mendahulukan dirinya daripada Allah. Ya. Ini yang pertama. Jadi kelompok yang menentang wahyu dengan apa? Dengan akal. Aqlaniyin namanya. Ya, aqlaniyin biasanya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, ya. Kalau ada wahyu Al-Quran yang enggak sesuai dengan akal mereka, kalau Al-Quran mereka enggak berani nolak tuh. Mereka takwil-takwilkan. Enggak berani terus terang nolak. Tapi kalau ada hadis, mereka langsung bilang hadisnya dhaif. Nah, begitu. Hadisnya ini enggak masuk akal. Atau Quran enggak masuk akal. Na'udzubillah. Dahulukan akal daripada daripada wahyu. Orang yang mesti dahulukan akal daripada wahyu, jangan ngaku ahlu sunnah lah. Ya. Jangan ngaku ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu dahulukan wahyu daripada akal. Ya. Kalau orang ngaku-ngaku ahlu sunnah, tapi dahulukan akal, tidak diterima. Nangis-nangis, enggak, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Ya. Saya ahlu sunnah. Walaupun nangis darah, enggak diterima. Yang kedua, وَطَائِفَةٌ عَرَضَتْهُ بِآرَائِهِمْ وَكِيَاسَاتِهِمْ فَقَالُوا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ لَكُمُ الْحَدِيثِ وَلَنَا الرَّأْيُ وَالْقِيَاسِ. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang wahyu dengan ra'yu-ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka. Ya, dengan kias-kias mereka. Mereka bilang kepada ahlul hadis, orang-orang yang memegang wahyu, memegang sunnah Rasul, kamu hadis deh. Saya ra'yu, pendapat dan kias. Oh, lihat. Begitu. Ya? Mendahulukan apa? Pendapat-pendapat orang di atas hadis. Nah, ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mendahulukan hadis daripada pendapat manusia. Ya. Kalau ada hadis, dahulukan hadis. Jangan pendapat manusia. Ya. Kalau ada hadis, dahulukan hadis. Jangan dahulukan pendapat manusia walaupun hadisnya terasa aduh berat, belum bisa diterima. Hadis wahyu. Ya. Diterima. Harus. Ya. Ini yang kedua. Jadi kelompok yang menentang wahyu dengan ra'yu. Yang ketiga, wa ta'ifatun 'aradathu bi haqa'ikihim wa azwaqihim. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang menentang wahyu dengan hakikat katanya. Dengan azwaq katanya, dengan perasaan. Ya, dengan perasaan. Saya rasa begini, saya rasa begini. Enggak begitu. Saya rasa begini. Pakai perasaan. Ya, pakai apa? Perasaan. Ya. Enggak boleh menentang Al-Qur'an dan hadis dengan perasaan. Ya. Ambil contoh supaya ada contoh ya. Di hadis itu boleh kita bunuh cicak, kalau cicak makruf, ya. Ada orang bilang, wah nggak mungkin nih, kan gitu. Masa cicak dibunuh? Saya rasa nggak mungkin. Nah dengan perasaan kalau ini, ya. Ini dengan perasaan. Pokoknya kalau ada nas hadis, jangan main perasaan. Istilah sekarangnya baper, bawa perasaan, ya. Jadi enggak bisa memahami Islam dengan perasaan. Ya. Tapi dasar Islam itu dengan apa? Wahyu. Mereka bilang lakumus syariah walana al-haqiqah. Kamu syariat, kami hakikat. Nah, begitu kata mereka. Dan ada orang seperti ini. Kelompok yang keempat. Dua lagi, Pak ya. Kelompok yang keempat. طائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم. Kelompok yang menentang wahyu dengan apa? Dengan siasat mereka, dengan politik mereka. Ya. Ini orang-orang politik. Ya. Politik zaman sekarang nih politiknya orang banyak bilang politik kotor. Ya? Teman bisa jadi kawan, kawan bisa jadi teman. Tidak ada teman sejati, tidak ada kawan sejati. Ya? Tidak ada musuh sejati maksud saya. Ya? Nah, ini. Dengan politik semua halal. Na'udzubillah. Jadi kelompok yang menentang wahyu dengan apa? Dengan politik. Ini yang keempat. Ini kata Ibnu Qayyim. Faqalu, mereka bilang, antum ashabus syariah wa nahnu ashabus siyasah. Mereka bilang, kalian ashabus syariah, orang-orang syariat. Kami orang-orang politik. Sehingga hadis-hadis yang datang ditolak. Hadis-hadis yang datang ditolak. Nah, ini. Ini kaum yang menyimpang dari apa? Dari wahyu. Yang menentang wahyu. Jangan ngaku ahlu sunnah kalau menentang wahyu Allah. Yang kelima, wa ta'ifatun aradathu bitta'wilil batin. Faqalu antum ashabul zahiri wa nahnu ashabul batin. Kelompok yang menentang wahyu dengan takwil, yakni dengan takwil batin, penafsiran batin, makna tersirat. Biasanya yang menggunakan kalimat seperti itu, makna tersirat katanya. Ya? Ini orang-orang ahlu sunnah nih, kata mereka, pemahamannya cekak, picik, hanya makna tersurat, enggak paham makna tersirat. Begitu ya. Bermain-main di kalimat makna tersirat, makna batin. Makna batin lebih dari makna tersirat, ya. Tapi ada kemiripan, kesamaan. Ini tersirat, makna tersirat. Ya. Itu. Sehingga ditolak-tolak tuh. Ayat-ayat ditakwil-takwilkan. Saya pernah mendengar seseorang menakwilkan perahu Nabi Musa. Nabi Nuh, betul. Nabi Nuh, barakallahu fik. Itu ditakwilkan dengan sebuah tempat. Ya. Tempat. Itu makna batinnya. Orang-orang harus kumpul di situ, ya, berbaiat di situ. Wallah, orang menafsirkan Quran sembarangan, ya. Kemudian ada yang menafsirkan Tayron Ababil, itu helikopter pesawat. Ya. Itu tafsir batil. Sebatil-batilnya tafsir. Ya, mereka bilang antum ashabul zahir, nahnu ashabul batin. Ya. Kalian itu adalah ashabul zahir, kami ashabul batin. Ya, kami ashabu al-batin. Nah. Dan al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك بل ما تأتي به تبع لأهوائها كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. Jadi kata Ibn Al-Qayyim bahwa semuanya mereka itu dari kelompok-kelompok tersebut yang disebut tadi enggak punya kaidah, tidak punya pegangan, yakni ya, yang mereka datangkan tidaklah melainkan dari hawa nafsu. Dari apa? Hawa nafsu. Dan Allah berfirman, fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, ya, tidak menjawab seruanmu wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwahum, ketahuilah bahwa mereka itu, ya, itu mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Ingat ya. Jadi orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti ikut hawa nafsu. Dah pasti sudah itu. Ya. Pasti. Orang yang tidak mau ikut hadis yang sahih, tidak mau ikut wahyu Al-Qur'an atau hadis, dah pasti itu dia mengikuti hawa nafsu. Enggak usah, jangan tertipu walaupun dengan yakni perkataan-perkataan yang kadang-kadang ya mukau, ya, dari ashabu al-uqul, ya, orang-orang yang punya ukul akal pendek, yakni. Tapi ngakunya pinter. Kemudian Allah pun berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kemudian, ya, fama huwa illa al-hawa awil wahyu. Ya. Kata ulama, kata Ibnu Qayyim, tidak ada melainkan dua hal, hawa nafsu atau wahyu. Kalau enggak ikut wahyu berarti hawa nafsu, itu aja selesai. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasul, kata Allah, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi apa? Tapi tidaklah yang keluar darinya melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka ucapan itu ada dua macam. Allah jadikan ucapan an-nutuq ada dua macam. Nutqan anil wahyi wa nutqan anil hawa. Ucapan yang bersumber dari wahyu dan ucapan yang bersumber dari hawa nafsu. Ya. Allah katakan yang keluar dari Nabi Muhammad bukan hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu ketika kita tidak mau mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita ikut hawa nafsu. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Summa idza rudda ala kullin min haula batiluhu raja ila taghutihi. Kemudian jika dibantah mereka itu satu-satunya semuanya mereka kembali kepada taghutnya. Waqala ya orang yang mendahulukan akal dia bilang di dalam akal ada yang tidak dituntut oleh nakal. Orang yang lain berkata dalam ro'yu dan kias ya, apa yang tidak dibolehkan oleh hadis. Yang lain berkata dalam perasaan dan hakikat yang tidak ada pada syariat. Dan yang berkata fi siyasati matamna'u minhu syariah, siasatnya mencegah syariat ya, politiknya ya. Kemudian yang lain berkata fil batin ma yukadzibuhu dhahir ya, ma yakdzibuhu dhahir, batinnya berbeda dengan zahirnya, dalam masalah batin beda dengan zahir. Itu begitu semuanya dengan hawa nafsu. Batil semua mereka, kata Ibn Qayyim, fa batilun haula kulluhum la dhabita lahu. Semua mereka batil, enggak punya kaidah. Makanya hawa nafsu bi khilafil wahyi, beda dengan wahyu yani. Ya, amrun madbut. Ya, perkara yang sudah pasti sesuai dengan perkara yang ada ya, yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, min ladun hakim al-alim, ya, dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai sini, walaupun belum selesai pembahasan si panjang, nanti kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sebagai muqaddimah ya, bahwa kaidah yang kita bahas hari ini adalah kaidah yang ke-8. Ahlu sunnah itu, yang namanya ahlu sunnah itu ya, perhatikan, mereka itu tidak menentang nas, baik itu nas Al-Quran dan nas hadis atau nas sunnah, dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan pendapat perasaan atau dengan pendapat manusia. Wahyu di atas segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat manfaat, dan kita mohon pada Allah untuk senantiasa dapat berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti penjelasan para ulama insyaallah. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kedua ini kami persilakan untuk Anda ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Kami buka dengan membaca satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat. Dari Ummu Zahara di Cilengsi yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara supaya menjaga lisan, terutama bila kita menasihati keluarga, anak atau suami yang kadang-kadang menuruti hawa nafsu mereka, dan kadang-kadang kita menyikapi mereka itu kurang santun dan kurang bijaksana dalam menasihati. Mohon pencerahannya bagaimana caranya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Terima kasih kepada Umu, siapa tadi? Umu Zahra ya, yang bertanya atau minta pencerahan ya, bagaimana cara menasihati yang baik ya. Nah, tentunya betul bahwa nasihat menasihati ini merupakan tuntunan atau tuntutan dari ajaran agama kita yang mulia ya. Ajaran agama kita yang mulia ya, menegakkan tegak di atas saling nasihat menasihati ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Ya, Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian kecuali seseorang yang memiliki empat sifat. Ya, kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat. Beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati di atas al-haq, kebenaran, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Karena manusia bagaimanapun juga, saya, anda, mereka, kita semua ya, bisa saja terjatuh pada yang namanya kesalahan, dan di situ butuh ada nasihat ya, ada nasihat. Dan tentunya nasihat kita harus tahu adab-adabnya, adab-adab nasihat ya. Tentunya kedepankan lemah lembut, ini yang pertama ya, kita berlemah lembut. Karena apa? Karena lemah lembut itu kata Rasulullah SAW tidaklah ada pada sesuatu illa zanah, melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa syanah, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan tidaklah kelemah lembutan itu diambil dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Ya, ketika kita menasihati siapapun yang akan kita nasihati, apalagi orang tua atau suami atau istri atau anak ya, atau saudara atau tetangga, maka lemah lembut, lemah lembut ya, kita senyum ya, kita ucapan dengan ucapan yang baik, yang indah ya, ini lemah lembut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita, kepada kita untuk bisa berlemah lembut ya. Amin. Nah, ayo itu. Tapi Ustaz, barakallahu fik, terima kasih. Di antaranya. Iya, di antaranya. Ya. Ah. Cukup sampai situ ya. Oh, kalau ada lagi saya tambahin. Iya. Ya. Baik, ya. Terus berdoa. Iya. Berdoa untuk kebaikan yang kita apa namanya? Yang kita ingatkan ya, kita nasihat. Kita doa ya, doa ya. Kita doakan agar didapatkan hidayah. Taib. Agar didapatkan hidayah. Taib. Anda kira cukup dua dari sekian Taib, banyak adab ya? Nah, Ustaz. Nah. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Tasikmalaya, Ustaz. Mm-mm. Ustaz, apakah saya ini telah berdosa? Mm-mm. Karena pernah saya mendapati sebuah hadis yang diterangkan oleh seorang Ustaz, bahwasanya beliau memberi kesimpulan bahwa bolehnya menengok atau bergerak dalam sholat ketika dibutuhkan, meski hal tersebut bukan termasuk tata cara sholat. Nah, kemudian timbul subhat dalam pikiran saya yang berpikir seakan-akan gak mungkin nih, ini seperti meremehkan sholat. Nah, apakah hal seperti ini bisa Ustaz, mohon pencerahannya. Barakallahu fik. Iya. Iya. Alhamdulillah. Semuanya butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Nah, si penanya tentang yang bertanya bergerak dalam sholat, ya, tentunya perlu diketahui bergerak dalam sholat seperti yang disebutkan oleh Ustadz tadi, betul. Boleh ketika ada hajatnya, ketika ada hajatnya, ya. Nah, ketika ada hajatnya. Dan antum ketika belum tahu, ya, maka tidak mengapa. Ya. Kewajiban antum bertanya. Iya. kewajiban antum bertanya kepada ustaz tersebut, ada enggak dalilnya? Iya. Ya kan? Ya. Ketika ada dalilnya, antum tidak boleh dengan perasaan. Ini ya. Antum harus mengucapkan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya kan? Ya. Ya, artinya taat, nerima, kami dengar, kami terima apa yang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk masalah ini, bergerak dalam solat, ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bergerak dalam solat itu ada 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Oleh karena itu yang membatasi 3 gerakan ini kurang tepat. Yeah. Artinya kalau misalkan 3 gerakan dalam sholat, ya, maka batal sholatnya, ini kurang tepat. Kembali ke masalah. Gerakan yang wajib. Kok bisa? Yeah. Dalam sholat ada gerakan selain sholat yang wajib kita lakukan. Nah, ini. Apa itu? Nah, kata ulama, gerakan yang wajib itu adalah gerakan yang apabila yang berdiri di atasnya sah atau tidaknya sholat. Ya kan? Kalau misalkan tidak bergerak, maka sholatnya tidak sah. Justru malah batal. Nah, itu. Ya? Tapi, apa contohnya? Contohnya gini. Misalkan antum sholat. Ya. Sholat duhur misalkan. Dua rakaat. Ingat bahwa ini peci, kan pakai peci nih. Yeah. Ini peci diompolin sama bayi. Sama anak umur 7 tahun. Yeah. Nah, 7 tahun ya. Yeah. Artinya najis ya. Pokoknya atau ada najisnya lah. Yeah. Ini peci bernajis misalkan gitu ya. Ini peci ada najisnya. Kalau kita terus pakai peci, sholatnya sah tidak? Nah, kalau pecinya ada najisnya, sholatnya tidak sah. Tidak sah. Kalau kita tahu ya, beda kalau kita nggak tahu nih. Iya. Beda kalau kita nggak tahu, sampai salam, wah ternyata peci saya najis nih. Itu nggak usah diulang. Okay. Tetap sah kalau itu, lain masalah. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ngimami salat kan? Kemudian para sahabat juga bermakmum kan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah salat Rasul membuka sandal beliau. Sandalnya dibuka kan? Nah, ketika para sahabat lihat Rasul membuka sandalnya, wah para sahabat ikutan langsung. Seketika itu subhanallah ya, para sahabat tanpa sobat, bertanya lagi kan? Langsung ikutan. Zaman sekarang cuek. Orang sama sunnah Nabi. Lihat para sahabat ajib, langsung buka sendalnya mereka semua. Selesai salam Rasul bertanya. Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Ya Rasul, kata Rasul. Apa yang membuat kalian itu melepaskan sandal-sandal kalian? Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan dua sandalmu, maka kami semuanya melepaskan dua sandal, sandal-sandal kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, tadi ada Jibril. Habarkan padaku bahwa dalam dua sandalku ada kotoran. Najis ya sebenarnya. Najis. Kotoran najis ya ini. Kotoran yang najis. Jibril kasih tahu ke Rasul. Nah, lihat. Ada banyak faedah dalam hadis ini. Di antaranya. Yang pertama, bolehnya bergerak. Nah, iya. Ya kan? Rasul bergerak enggak ketika melepas sandal? Bergerak. Dan wajib gerakan di situ. Jibril kasih tahu ada najis. Kalau enggak bergerak, kita kalau ada najis batal. Rasul lepas tuh kan ngelepas sendal berapa gerakan tuh, ya kan? Yes. Iya. Jadi ini gerakan yang wajib, gerakan yang wajib dan tidak membatalkan sholat. Justru wajib. Justru kalau nggak bergerak batal sholat kita, ya kan? Nah, itu. Kemudian sholat yang seseorang pakai pakaian, faedah berikutnya ya, faedah berikutnya. Kalau lupa memakai topi yang najis. Yeah. pas selesai, aduh saya pakai topi najis nih. Ya, atau pakaian najis. Dia lupa sama sekali. Salatnya sah tidak? Sah, sah. Salatnya sah, sah. Diambil dari mana? Diambil dari Rasul enggak tahu awalnya kan? Iya. Rasul dikasih tahu sama siapa? Jibril. Jibril. Ya kan? Ya. Kan ketidaktahuan Rasul sampai dikasih tahu Jibril tidak membatalkan salat. Nah, ini. Dan banyak sekali faedahnya dari hadis yang mulia ini. Berikutnya ada gerakan yang sunnah. Gerakan yang sunnah itu dibangun di atas kesempurnaannya ini. Sempurna atau tidaknya sholat itu, maka gerakan itu sunnah. Contoh misalkan kita jadi makmum atau kemudian lihat shof kosong di depannya atau, atau sampingnya, kita bergerak tidak? Bergerak. Dalam rangka apa? Menyempurnakan shof. Gerakan kita sunnah di situ, dapat pahala. Walaupun lebih dari 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang sahih Bukhari, ketika Rasul bermalam di Maimunah, ya kan, radhiyallahu anha. Ibnu Abbas juga bermalam di situ, radhiyallahu anhuma. Nah, di malam hari Ibnu Abbas melihat Rasul sholat, Ibnu Abbas ikut bermakmum. Ibnu Abbas bermakmum di samping kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak tuh, putar. Putar Ibnu Abbas, diputar ke samping kanan. Kanan. Nah, bergerak di sini sunnah. Oleh karena itu, ketika ada yang mengganggu dalam sholat, kita bergerak. Kalau ada HP bunyi, HP bunyi nih. Tang-ting-tong-tang-ting-tong gitu. Yang lebih parah HP dangdutan bunyi di masjid. Sering ini, Sat. Kadang dia nggak mau bergerak, nggak dimatikan. Sampai selesai. Oh, enggak benar itu. Matikan. Matikan. HP-nya ambil, matikan. Tek, matiin. Batal sholatnya? Nggak batal. Lupa kan ya? Nggak batal sholatnya. Tapi matikan-matikan saja. Jangan pas megang HP, dilihat dulu. Ini ada SMS dari siapa aja, kan gitu. Atau dan seperti itu dia dimatikan ya. Matikan aja. Oh, ya, jangan lihat-lihat dulu kan. Nah itu. So ada gerakan yang mubah ya, seperti gendong anak itu boleh. Anak. Rasul pernah gendong anak kan. Anak kecil. Ada gerakan yang makruh, gerakan yang tidak dibutuhkan tapi tidak terlalu banyak ya. Ada gerakan yang tidak dibutuhkan yang banyak. Oh, ini bisa haram nih. Bahkan bisa membatalkan salat, bisa membatalkan salatnya. Wallahu a'lam. Biswab. Jadi antum, tugas antum bertanya kepada ustadz itu. Ya, bisa jadi mungkin ketika antum mendengarkan sesuatu, ini pelajaran buat nanti kan. Mendengarkan sesuatu yang kita dengar baru nih. Ya. Dan rasanya aneh nih. Jangan diam. Datang, ustadz. Tadi yang antum katakan itu dalilnya mana? Ya kan? Kalau dari hadis, jangan ditanyakan hadisnya sahih atau tidak. Tanyakan hadisnya riwayat siapa. Ya, nah, sudah harus meningkat kita. Hadisnya riwayat siapa? Karena kalau kita tanya hadisnya sahih enggak? Oh, sahih. Kan? Padahal hadisnya dhaif misalnya gitu kan. Nah, itu. Jadi tanyakan, ada dalilnya enggak? Dalil dari Quran dan dari apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, taib. Terus nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ibu Mubdilla di Mamuju. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Silakan, Ibu. Apabila tahiyat pertama setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah cukup sampai di sini kemudian kita berdiri ambil rakaat berikutnya atau kita berselawat dulu? Kemudian kalau berselawat, selawatnya itu sampai di mana, Pak Ustaz? Ya, kira itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah itu ada ikhtilaf memang di antara ulama. Tetapi pendapat yang anda pilih adalah walaupun tasyahud awal kita berselawat. Selawatnya sampai akhir. Sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi dalam kesempatan yang Mudah-mudahan Allah kasih dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan semua. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini kaidah yang sangat besar, ya, yang menentukan dia itu ahlu sunnah wal jamaah atau bukan. Dan ini manhaj, ini akidah. Ya. Jadi sekali lagi, akidah dan manhaj sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, akidah sangat penting, manhaj sangat penting. Jangan sampai kita berkata, bukan zamannya lagi bicara tentang manhaj. Ini krisis manhaj ini. Baik. Kaidah yang kita bahas adalah bahwa ahlu sunnah itu mereka tidak menentang nas Al-Quran dan nas hadis atau nas sunnah dengan akal, dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dan dengan pendapat siapapun. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai Al-Quran dan sunnah atau wahyu ditentang dengan salah satu dari yang tadi disebut. Apakah itu akal? Apakah itu hawa nafsu? Apakah itu perasaan kita ini baper? Ya, apakah itu apa? Pendapat manusia. Ya, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Kalau bertentangan dengan Al-Quran atau hadis, ya, jangan terima. Dan ulama kita seperti al-a'immatul arba'ah, ulama semuanya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi, kalau hadis sahih itu madhhabku. Nah, itu. Dan mereka, di antara mereka yang berkata, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis, lempar pendapatku. Nah, itu. Ya. Jadi jangan sampai kita menabrakkan hadis atau Al-Qur'an dengan pendapat salah satu guru atau pendapat salah satu syekh, ya. Tapi lihat ketika Allah dan Rasul-Nya Allah berfirman dan Rasul-Nya bersabda, tidak boleh kita bermain-main di situ dengan yang hal tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kita dari apa yang kita bermanfaat untuk kita dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau ada kata-kata yang menyimpang. Dan saya akhiri sampai sini, ya. Dan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.